Mae, ayo. Ye, yeah. Aduh ya Allah. Emang ada versi Jawa. Bisa di versi Jawa. Ada versi Jawanya. Enggak ada, aku aja sendiri bikin-bikin sendiri ala-ala. Oh, kan. Maksudnya di translate atau pengarang dewe? Ngarang dewe. Oh, ngarang dewe. Ngarang dewe artinya ya karena ini caya. Caya itu kan cinta. Kan, cayo. Mae, audionya dibikin ada eho-nya dikit dong. Eho. Dong. Jadi kayak nyanyi di gua. Yeah. Kayaknya di gua. Yang pas itu ralnya tadi nah, ral. Jek bowo. Biar enggak dibilang Bang yeah. Ipul suaranya kering. Benar. Ketan dikirain lembab suara saya. Kalau India caya. Versi Jawa judulnya Cahyo. Cahyo. Monggo. Hai gimana sih? Ini Tumini bojone Cahyo. Oh iya. Coba. Cek. Eho. Ho. Lo. Oke. Nadanya tawa di sini nih. Ayo cepet, Cahyo. Udah bagus videonya. Sebentar dulu. Udah dibikin bagus juga Soeimah. Sambil nahan. Biar lebih semangat, kasih tepuk tangan buat Soeimah. Yang tiap hari makan telo. Mukanya bagusannya ya, abu-abu. Ya, udah diem semua. Mukanya bagusannya abu-abu. Hatiku kelolo-lolo. Tumini bojone cahyo. Tumini bojone cahyo. Kayak orang bener ya. Lanjut dong. Lagi. Pipis dulu. Terus. Siapa aja keluarganya Tumini sopai? Siapa? Tadi siapa aja? Keluarganya Tumini siapa aja? Tuki mah anak Esi Cahyo. Oh. Tuki Jan bapak Esi Cahyo. Terus. Tuki men ponakan Esi Cahyo. Tuki mah bengen Esi Cahyo. Tumini bojone Cahyo Cahyo. Tumini bojone Cahyo Cahyo. Tumini bojone Cahyo Cahyo. Tumini bojone Cahyo. Gitu-gitu. Lagi, masa gitu doang, lagi dong. Iya gitu doang, orang aku kan waktu itu kan cuman ngarang-ngarang. Jadi gak sampai dari awal sampai akhir. Hei Mae, ini Enda dapat woyo-woyo gak? Terima kasih lah Mae. Sebenarnya ya. Bagus loh ini. Di luar nah, lupa lirik. Iya, tadi kan saya ngomong ketika dia lupa lirik, ngaruh ke ekspresi. Ya. Karena ada pasti sedikit gak pede walaupun dia berusaha untuk nutupin. Ya. Dan mohon maaf kali ini belum dulu ya Indah ya. Iya. Karena ya. Pengaruh tadi di ekspresinya. Oke oke, gak apa-apa. Gitu. Objektif. Gak seperti biasanya. Oke yuk silakan ya. Ke belakang. Pipis ya. Silahkan di tengah acara. Pipis dulu ya.